Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Kita masuk pada fasal yang baru. Sengaja pada pembahasan sebelumnya kita melewati beberapa penukilan-penukilan yang sekiranya telah tercukupi dengan penjelasan dan pemaparan beliau yang sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, Al-Faslus Sadis, fasal yang ke-6, karahatus salati fil masajidil mabniyati alal kubur. Dimakruhkannya salat atau dibencinya salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Jadi setelah beliau menyelesaikan fasal yang menerangkan beberapa uraian dan jawaban terhadap beberapa syubhat mereka ya kuburiyin, maka di sini beliau hendak menerangkan kepada kita setelah terang benderang bagi kita ya tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan, bahwa hukumnya itu sabitun muqarrar ila yaumiddin. Ya, hukum ini sahih dan ditetapkan paten ya. Enggak mungkin berubah. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa faradna min bayani hikmati tahrim. Kemudian pula beliau telah usai menerangkan tentang penjelasan hikmah dari diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Yang kemudian di sini beliau hendak berpindah kepada masalah yang lain, yaitu permasalahan yang mana min lawazimil hukmil madzkur, termasuk konsekuensi ya dari hukum ya permasalahan ini. Ala wa hiya hukmu salati fi hadhihi al-masajid al-mabniyyati 'ala al-qubur, yaitu tentang hukum salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, kata beliau rahimahullah, dzakarna fi masabaqa, kami telah menyebutkan pada beberapa halaman sebelumnya, anna nahya an bina'il masajidi 'alal qubur yastalzimu an-nahya 'anil salati fiha min babi anna an-nahya 'anil wasilati yastalzimu an-nahya 'anil ghayati bil aula wal ahra. Bahwa larangan untuk membangun masjid di atas kuburan itu mengharuskan dan mengilzam adanya larangan untuk salat di masjid tersebut. Karena ya, hal ini menunjukkan bahwa larangan ya, terhadap sebuah wasilah itu melazimkan larangan terhadap tujuannya. Di sini yang dilarang adalah berbuat kesyirikan. Maka di antara wasilah atau perbuatan yang bisa menyeret, mengarah, menyebabkan kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan adalah salat ya di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Aulad uskutu ya. Tetap tenang, hikmat, menyimak, mendengar, mencatat. ya, tidak boleh ngobrol ketika taklim. Fayantajju min dzalika anna sholata fi hadhil masajidi manhiyun anha, sehingga ini semuanya menghasilkan bahwa salat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan juga terlarang. Wa nahyu fi mithli hadzal mawdhi' yaqtadi butlan kama huwa ma'rufun 'indal ulama. Di mana larangan semisal ini ya, itu memberikan konsekuensi batalnya ya, salat ketika dilakukan di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, waqad qala al-bibutlani salati fiha al-imamu Ahmad wa ghayruhu. Di antara yang berpendapat tentang batalnya salat yang dilakukan, yang dikerjakan di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan adalah Imam Ahmad rahimahullah dan yang selain beliau. Walakin di sini kata beliau, hanya saja nara annal mas'alata tahtaju ila tafsilin faqul. Namun kami berpandangan bahwa masalah ini membutuhkan rincian, ya, penjelasan yang lebih, yang tidak secara mutlak. Kata beliau, qasdu sholati fil masajidil mabniyati 'alal qubur yubtilu shalah. Bahwa apabila tujuan seseorang salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan itu dikarenakan karena unsur kesengajaan, maka ini yang membatalkan salatnya. Anna lil musalli fil masajidil madhkura halatain. Karena orang yang salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Ya, penting untuk diperhatikan poin ini, bahwa orang yang sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan ada dua keadaan. Al-ula an yaqsuda sholata fiha min ajlil qubur wa tabarruki biha kama yaf'aluhu kathirun minal ammah ya, wa ghir qalilin minal khasah. Apabila seseorang menyengaja sholat di dalam masjid tersebut karena kuburannya atau mencari berkahnya, ya, jadi betul-betul yang dituju adalah karena kuburannya atau untuk mencari berkahnya, dan itu banyak dikerjakan oleh kebanyakan ya kaum muslimin yang awam. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang dianggap tokoh, ya, alim, punya ilmu, ya, sudah melalang buana, ya, belajar rihlah talabul ilm sampai ke luar negeri. Namun ternyata perbuatannya sama seperti kaum muslimin yang awam. Seperti ini. Ya, jadi dia sengaja sholat di masjid tersebut karena memang ada kuburannya. Ya, atau untuk mencari berkahnya. Kondisi yang kedua, as-saniyah, an yusalliya fiha ittifaqan la qasdan lil khabri. Seseorang yang sholat di masjid tersebut secara kebetulan, tidak ada unsur kesengajaan karena adanya kuburan di masjid tersebut. Nah, mungkin sebelumnya dia tidak mengetahui, ya, di waktu sholat masjid yang terdekat itu dia sholat, ya. Kemudian tiba-tiba belakangan disampaikan, oh, dalam masjid ini ada kuburan, ittifaqan, secara kebetulan, ya. Atau betul-betul dia tidak memiliki keyakinan adanya keistimewaan masjid ini dengan masjid yang lain. Terlepas ini ada kuburan atau tidak, yang jelas ya, ini masjid tempat sholat. Nah, bukan karena ada kuburannya, bukan pula karena ingin berkahnya, tidak ada sama sekali. Taib. Fafil halatil ula la syakka anna tahrimas salati fiha bal bi butlaniha. Bal fi butlaniha. Adapun kondisi yang pertama, apa itu yang pertama? Yaitu seseorang menyengaja salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan karena kuburannya atau karena ingin mencari berkahnya. Ya, maka tidak diragukan lagi ya tentang haramnya, bahkan batal salatnya. Batal salatnya. Kenapa? Li'annahu idza naha alaihi salatu wassalam an bina'il masajid 'ala al-qubur wa la'ana man fa'ala dhalik fan-nahyu an qasdi as-salati fiha aula. Karena Rasulullah telah melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Satu. Yang kedua, Nabi melaknat pelakunya. Melaknat pelakunya, yaitu orang yang membangun masjid di atas kuburan. Sehingga ya, lebih-lebih lagi atau lebih dilarang lagi, lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi ya, salat di dalam masjid tersebut. Nabi sudah melarang, bahkan mengutuk, melaknat, lah dia salat di situ. Ya, coba cerna baik-baik ini. Dari sisi inilah para ulama berpendapat tentang batalnya salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan dengan tujuan tadi, ingin mencari berkahnya ya, ingin mendapatkan ya, kebaikannya ya, atau memang ada tujuan yang lain. Ada keyakinan yang lebih terhadap yang dikubur karena mungkin wali fulan, wali alan. Wa nahyu huna yaqtadil butlan kama sabaqa qariban. Sehingga larangan ini menunjukkan dan memberikan konsekuensi batilnya atau batalnya salat orang tersebut. Ini kondisi yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Wa amma fil halati tsaniyah, adapun kondisi yang kedua, apa kondisi yang kedua? Apa kondisi yang kedua? Hah? Lupa. Siapa ini? Ali. Apa kondisi yang kedua, Ali? Ayo, Hasan. Seseorang sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan secara kebetulan, ya, tanpa ada tujuan yang lain kecuali sholat saja. Ya. Fala yatabayyan li al-hukmu bi butlani salati fiha, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, maka ya, belum jelas bagi saya secara pribadi ya, tentang hukumnya. Yaitu batalnya sholat orang tersebut. Nah, jadi beliau berpendapat tidak batal sholatnya apabila seseorang berada pada kondisi yang kedua tadi. Wa innamal karahatu faqat, hanya saja hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Li'anna al-qaul bil butlan fi hadhil halati la budda lahu min dalilin khas. Karena untuk menyatakan ya, batalnya sholat orang tersebut pada kondisi yang kedua tadi, itu membutuhkan dalil yang khusus. Membutuhkan dalil yang khusus. Ini perhatikan bagaimana kehati-hatian para ulama dalam menyebutkan hukum ya. Kita tidak berbicara mana yang afdal ya, mana yang lebih utama. Apabila kita mengetahui di sebuah masjid ada kuburannya, di sini berbicara tentang hukumnya. Jadi beliau menyatakan bahwa hukumnya makruh. Kenapa? Karena sampai kitab ini beliau susun, ya, beliau belum mendapatkan dalil yang khusus yang menjelaskan, yang menunjukkan tentang batalnya sholat orang yang sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan secara kebetulan. Nah, والدليل الذي أثبتنا به الأتلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة. Dan dalil yang kami tetapkan, yang kami sebutkan untuk menyatakan batalnya solat orang yang ada pada kondisi yang pertama tadi tidak memungkinkan untuk ditarik, diterapkan pada kondisi yang kedua itu. Karena beda ya. Yang pertama sengaja, tujuannya kuburannya, tujuannya ngalap berkahnya. Yang kedua enggak ada. Sekedar sholat saja. Maka dalil yang pertama tadi yang menyatakan jelas-jelas dan terang-terangan batal sholatnya, enggak bisa diterapkan pada kondisi yang kedua ini. Dzalika li'anna al-butlan fil halati as-sabiqah innama shahha bina'an 'ala an-nahyi 'an bina'il masjid 'ala al-qabr. Karena ya, batalnya salat pada kondisi yang sebelumnya, kondisi yang pertama tadi, itu sah tepat ya, karena dibangun di atas larangan untuk membangun masjid di atas kuburan. Wa hadzan nahyu la yatasawwaru illa ma tahaqquqi qasdil bina. Dan larangan ini tidaklah tergambarkan ya, kecuali apabila telah dipastikan maksud dari pembangunan masjid tersebut. Fa yasihul qaul bi anna qasdas salati fi hadzal masjid yubtiluha. Sehingga sah dan tepat, benar apabila seorang betul-betul menyengaja ya, sholat di dalam masjid tersebut ya, karena ada kuburannya tadi, itu membatalkan sholatnya. Wa amal qalbi butlani sholati fihi duna qasdin falaysa alaihi nahyun khas yumkinul i'timadu alaihi fi. Ya, adapun pendapat tentang batalnya sholat orang yang sholat di dalam masjid, di dalam atau dibangun di atas kuburan tanpa ada unsur kesengajaan, maka di sini tidak ada larangan yang khusus yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sandaran. Wala yumkin an yuqasa alaihi qiyasan sahihan au awlawiyan. Ya, dan tidak mungkin pula untuk dikiaskan, disamakan sajalah. Ya, tidak bisa. Nah, baik dengan kias yang sahih ataupun kias awlawi. Lebih-lebih begitu, tidak bisa. Nah, sehingga berbeda ya keadaannya. Wala'ala hadha huwa sababu fi dhihabil jumhur ilal karahati dunal butlan. Sehingga barangkali inilah sebabnya kenapa jumhur para ulama berpendapat tentang makruhnya sholat orang yang sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan secara kebetulan. Ini tidak sampai membatalkan sholatnya. Artinya tidak perlu mengulang sholatnya. Aqul hadza mu'tarifan bi anna al-mawdu' yahtaju ila mazidin min at-tahqiq. Ya, meskipun di sini kata beliau menunjukkan tawadhu'nya beliau ya. Bahwa pembahasan ini masih membutuhkan cross-check ya, penelitian yang lebih ya dari kitab-kitab yang ada. Ya, dari Al-Quran, demikian pula hadis, demikian pula keterangan-keterangan para ulama yang lainnya. Wa annal qalbi butlan muhtamil. Ya, karena pendapat yang menyatakan tentang batalnya salat orang tersebut pada kondisi yang kedua itu muhtamil. Ya. Ada kemungkinan ya, benar dan ada kemungkinan ya kurang tepat begitu. Faman kana 'indahu 'ilmun fi syai'in min dzalik fayatafaddal bi bayanihi ma'ad dalil mashkuran ma'jura. Sehingga kata beliau di sini tawadhu'nya, perhatikan para ulama ya, maka barang siapa yang memiliki pengetahuan, punya faedah, punya ilmu ya tentang masalah ini, maka silakan menjelaskan beserta dengan dalilnya ya. Jadi ini kesimpulan beliau ya, jadi pendapat pribadi beliau menyatakan untuk kondisi yang kedua itu tidak sampai haram atau membatalkan sholatnya, tapi hanya apa? Makruh saja. Naam. Wa amal qaul bi karahati sholati fil masajidil mabniyati 'alal qubur fa hadza aqallu ma yumkin an yaqulahu al bahith. Ya, adapun pendapat yang menyatakan makruhnya sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, Ini minimal ya, yang didapatkan oleh seorang yang membahas tentang masalah ini, maka kesimpulannya mungkin itu. Li amrain, karena dua hal, dua perkara. Yang pertama, kenapa kesimpulannya makruh? Di sini beliau sebutkan illahnya, alasannya kenapa? Ya. Anna fi salati fiha tashabbuhan bil yahudi wan nasara alladziina kaanu wa la yazaaluuna yaqsuduuna ta'abbuda fi tilkal masaajidil mabniyyati 'alal qubur. Bahwa salat di dalam masjid yang seperti itu keadaannya itu menyerupai kebiasaan al-yahud wan nasara yang mereka dari dahulu dan terus sampai sekarang itu menyengajakan diri untuk beribadah di masjid-masjid atau di tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas kuburan. Nah, sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti itu. Ya. Dan bisa jadi sampai zaman sekarang. Al-Yahud wa Nasara. Ya. Jadi tempat-tempat ibadah Yahudi ataupun Nasrani. Kalau Yahudi namanya apa? Ada yang tahu? Tempat ibadah Yahudi? Abadan? Oh iya, sinagog. Iya, sinagog. Tempat ibadah Yahudi. Kalau Nasrani jelas, ya kan? Apa Umar? Tempat ibadahnya Nasrani. Kaum Nasara. Hmm? Hah? Apa? Hah? Gereja, ya, San. Gereja. Nah, kanisa. Ya, jamaknya kanais. Taib. Jadi ini kebiasaan mereka al-Yahud wa Nasara ya membangun tempat-tempat ibadah mereka dengan istilah sekarang ya. Sinagog, ya. Sinagog, ya. Oh, sinagog. Sinagog ya. Ataupun gereja mereka itu di atas kuburan. Nah. Lah, umat Islam dilarang untuk menyerupai mereka. Atsani, alasan yang kedua, anna salata fiha dzari'atun li ta'dhimil maqbur fiha. Ta'dhiman kharijan an haddi syar'i. Kemudian salat di dalam masjid tersebut itu dzari'ah yang menjadi sebab ya untuk seorang itu mengagungkan, mengeramatkan yang dikubur dengan pengagungan dan pemuliaan yang melebihi ya batas-batas syar'i, melebihi batas dalam mengagungkan, kan enggak boleh. Ya, dalam hal memuji, memuliakan, itu ada batasannya. Diperbolehkan. Ya, bahkan secara umum disyariatkan. Yang kecil memuliakan yang tua. Yang tua menyayangi, ya, mengayomi yang muda. Ya, dianjurkan. Nah, demikian pula ya, seorang talib murid ya, menghormati gurunya. Ya, gurunya pun menyayangi, membimbing, mengarahkan murid-muridnya. Ini amrun masyru', ya, satu hal yang disyariatkan. Namun tidak sampai berlebihan. Ya. Tidak boleh melampaui batas. Baik secara ucapan demikian pula sikap dan perbuatan. Tidak boleh. Sampai dalam masalah menyambut saja, ya. Menyambut orang yang kita muliakan. Ya. Itu tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya seseorang ketika ada yang datang, kebetulan orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, kemudian disambut secara berlebihan. Misalkan semua hadirin asalnya semuanya duduk, misalkan duduk, tiba-tiba datang ya hada sayyid, si tuan ini, orang yang punya kedudukan ini, maka diumumkan ya, Tuan Fulan bin Fulan memasuki ruangan, hadirin diharapkan berdiri. Berdiri. Simbolis. Ya. Dibuat acara. Ini yang tidak boleh. Ya. Adapun ketika seorang itu ada yang datang, kemudian dia bangkit berdiri, menyambutnya, menyalaminya, ya, atau mu'anaqah, memeluknya, karena mungkin lama tidak ketemu, ya, mu'anaqah, ya, atau membantu, ya, menuntunnya, membantu barang-barangnya diturunkan, dibawakan, yang seperti ini diperbolehkan. Jadi ada hajah. Tapi kalau sebatas menyambut seorang yang mulia kemudian berdiri, ya, sekedar berdiri, ngapain? Ya, berdiri saja. Ini berlebihan. Demikian pun secara lisan, tidak boleh memuji secara berlebihan. Ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian itra. Ya. Yaitu berlebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku. Sebagaimana kaum Nasara, mereka telah hulu melampaui batas dalam menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Namun aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Demikian pula dalam hal perbuatan, enggak boleh. Ya. Seorang itu berlebihan terhadap seseorang, meskipun dia mulia, meskipun dia saleh, meskipun nabi, meskipun rasul. Enggak boleh seorang itu mengusap-usap kuburannya, ya, mencari debu batu nisannya, ya, atau mencari jejak peninggalan-peninggalan benda-benda yang telah dipakainya. Enggak boleh. Ya, mencari berkah fisiknya. Ini berlebihan. Ya, demikian pula sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini bisa menjadi dzari'ah, sebab media yang fatal apabila dilanggar, menjadikan seorang itu mengeramatkan yang dikubur tanpa ia sadari, cepat ataupun lambat. Ya, fakta di lapangan, realitas sejarah telah menetapkan itu. Yang awalnya biasa saja, tapi syaitan terus menghembuskan was-was, ya, membisikkan, ya. Dan luar biasa, kadang ya bertepatan itulah. Dia mungkin ada masalah, mungkin dia ada problem hidup, ya. Kemudian dia sholat di situ. Awalnya enggak ada tujuan apa-apa. Tiba-tiba setelah sholat di situ dia mendapatkan solusi, dia mendapatkan jalan keluar, dia mendapatkan masalahnya tuntas, langsung dikait-kaitkan. Tuh kan, kamu kan habis sholat di sana kan? Ya, makanya lain kali sholat di sana aja, kamu dapat berkahnya. Dikait-kaitkan, padahal enggak ada hubungannya. Ini syaitan yang seperti itu. Dan seorang muslim, ya, jangan sampai merasa aman. Taib. Kemudian, fayunha anha ihtiyatan wasaddan lidzari'ah, yang kemudian dengan sebab itulah, ya, sholat di masjid tersebut akhirnya dilarang sebagai bentuk kehati-hatian adal awal. Yang kedua, saddan lidzari'ah, untuk menutup celah dan sebab yang bisa mengarah kepada sikap berlebihan tadi. Ya, jadi bentuk kehati-hatian. Ya, ihtiyatan apabila dibangun di atas dalil, bukan was-was, ini satu hal yang disyariatkan. Siapa ini? Siapa namanya? Yang di tiang, siapa namanya? Hah? Siapa? Zulaibib, ya. Jangan ribut, ya. Nah, bukunya sudah ada tuh. Masya Allah. Diisi, ya. Ditulis. Jangan digambar. Nanti gambarnya di rumah. Jadi itu, ya. Nah, jadi apabila kehati-hatian ini dibangun di atas dalil yang syar'i, yang sahih, maka disyariatkan. Bukan kehati-hatian karena was-was. La siyama mafasid wa mafasidul masajid al-mabniyati 'ala al-qubur ma'ilatul lil ayan kama sabaqa miraran. Terlebih kerusakan yang ditimbulkan, dampak buruk yang diakibatkan dari masjid yang dibangun di atas kuburan itu sebuah fakta, bukti yang nyata, dilihat dengan mata kepala. Telah kami sebutkan berulang-ulang. Nah, sudah jelas, banyak korban sudah. Ya, Ahlussunnah walhamdulillah orang yang paling berbahagia. Ya. Terutama dalam bab ini. Sangat jauh insyaallah. Ya, maka tugas kita tentunya untuk memberikan pembelajaran kepada umat, kepada kerabat. Ya, kawan sejawat. Ya, rekan, teman, saudara, handai tolan, semuanya. Sebagaimana kita mendapatkan nikmat ini, maka kita pun berharap semoga mereka pun mendapatkan nikmat ini, mengenal sunnah dan mengenal tauhid, sehingga ketergantungannya, keterpautan hatinya, ya, itu hanya kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada selain Allah. Kadang kita kasihan dengan sebagian mereka, ya, orang-orang yang jauh dari ajaran tauhid, gak mengerti tentang iman yang benar, tidak mengerti tentang sunnah. Mau apapun yang mereka kerjakan, itu was-wasnya luar biasa. Mau safar saja, harus milih hari. Mau buat acara pernikahan, harus cari hari yang baik. Ya, istilah mereka HB, hari baik, hari baik. Kapan acaranya, Pak? Kan kemarin sudah lamaran, sudah ini dan itu. Nanti masih konsultasi sama konsultan. Siapa konsultannya? Dukun. Ya. Itu pun gak langsung dikasih. Harinya apa? Nunggu. Sekian hari lagi. Kapan? Belum dapat HB-nya. Hari baiknya. Sengaja. Diulur-ulur. Kan proyek itu. Nah. Diulur-ulur. Nanti Pak, besok datang lagi ya. Kayak dokter spesialis. Ya. Allah musta'an. Sampai seperti itu. Mau buat acara ini dan itu, harus sowan dulu ke kuburan tertentu, ya, yang dianggap keramat. Kalau enggak, oh, mesti ada apa-apa ini. Le, nanti kalau buat acara, jangan lupa sowan ke Mbah Fulan, Mbah Alan, sowan, ziarah ke kuburannya, minta restu coba. Orang sudah mati, orangnya sudah mati, tapi diminta restu coba. Ainal ukul, sampai seperti itu. Jadi memang meskipun mereka ini sudah mati, ya, tapi statusnya luar biasa. Karena kedangkalan akidah, ya, minimnya tauhid pada mereka, akhirnya luar biasa. Seakan-akan mereka enggak punya Allah itulah. Ya, jadi semuanya digantungkan kepada orang yang telah mati. Sampai sholat pun kalau di dalam masjid itu tidak ada kuburannya, kayaknya kurang seru gitu. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Baik. Wa qad nasal ulama ala kullin min al-illatain, dan para ulama telah menyebutkan dua illah tadi, ya. Kenapa beliau berpendapat untuk kondisi yang kedua itu hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Fa qala al-allamah Ibnu al-Malik min ulama al-Hanafiyah. Ibnu al-Malik ini termasuk dari tokoh-tokoh dari mazhab Hanafi. Kata beliau, innama hurrima ittikhadul masajidi 'alaiha li'anna fis salati fiha istinanan bis sunnatil yahud. Sesungguhnya diharamkannya membangun masjid di atas kuburan itu dikarenakan salat di dalam masjid tersebut itu ada unsur penyerupaan atau mengikuti jejak dan langkah-langkah kebiasaan adat istiadat orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang hina. Allah rendahkan mereka di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang mal'unah, kaum yang terlaknat, bahkan maghdub 'alaihim. Allah murka kepada mereka. Kok bisa? Umat Islam ngikut mereka itu. Mengikuti jejak mereka. Bukan hanya dalam hal kebiasaan hari-hari. Ya, tapi sampai pada tingkat ibadah, ritual ibadah. Mengikuti gaya dan adat istiadat kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah. Baik, sampai di sini insyaallah. Masih panjang penjelasan beliau, penukilan dari para ulama terkait dengan bab ini, insyaallah dilanjutkan pada tersangka datang bidillahi taala walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.